Saya terima nikahnya Wahyuni Hartono Ishaq bin Haji Hartono Lase dengan mas kawin berupa satu setel perhiasan emas, seperangkat alat sholat dan 88 riyal dibayar tunai karena Allah. Terima kasih.